kecil yang berseru menari terbang. Lembah terbentang menghijau dan gembira menyambut pagi. Terngiang lirih berlagu sendu dalam dekapan pagi ceria. Aku menangis menatap langit. Di sini kau pernah mencintaiku bertahun lalu. Oh indahnya bunga terpandang tersenyum melambaikan tangkainya. Lembah terbentang menghijau dan gembira menyambut pagi. Serunai padi terngiang lirih berlagu sendu dalam dekapan pagi. Aku menangis menatap langit. Di sini kau pernah mencintaiku bertahun lalu.